Ada yang bertanya silakan ya kawan. Atau kita baca pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana agar kita selalu istiqamah dalam menghafal Al-Quran Karim? Hidup dengan Al-Quran, masya Allah, hidup yang nyaman ya kawan. Bagaimana tidak jika seandainya setiap baca, setiap ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba, dia hanya mendapatkan satu atau satu dosa atau satu pahala. Kecuali Al-Quran, satu ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim ketika dia membaca Al-Quran, satu ucapan, satu kalimat tersebut mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana pula setiap seorang muslim membaca Al-Quran, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di surga. Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan tartillah, sesungguhnya kedudukan engkau di surga yaitu di akhir ayat yang engkau bacakan, yang engkau bacakan. Jadi dia setiap dia membaca Al-Quran, dia naik-naik terus ke surga, naik-naik terus ke atas surga sampai ke surga Firdaus. Dan berbahagialah seseorang yang menghafal Al-Quran Karim, karena dengan itu dia telah mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Menghafal Al-Quran, keutamaan pahala, keutamaan, dan juga yang lebih lagi adalah keutamaan bahagia. Orang yang baca Al-Quran pada dirinya akan dapat bahagia. Bagaimana istiqamah dalam menghafal Al-Quran? Pertama, kita harus berada di lingkungan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sulit kita menghafal, akan tetapi di lingkungan kita tidak ada orang yang menghafal Al-Quran. Sulit. Kita butuh kos-kosan yang sama-sama ada murajaah bersama, atau harus ada setoran, harus ada guru yang kita menyetornya setiap saat. Jadi harus buat lingkungan yang bagus. Dan yang kedua, menghafal Al-Quran, istiqamah dalam menghafal Al-Quran, ingat pahalanya, ingat ganjarannya. Dan yang ketiga, untuk selalu istiqamah dalam menghafal Al-Quran, yaitu amalkan. Bacakan ketika salat malam, bacakan ketika kita dalam keadaan